Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Sarhi Kitab At-Tauhid. Masih dalam bab min al-iman billah as-sabru ala ahdallah. Di antara keimanan kepada Allah yaitu bersabar terhadap takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala sallallahu alaihi wasallam. Idza arada Allahu bi 'amdihi al-khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba-Nya, maka Allah segerakan hukumannya di dunia. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kejelekan kepada hamba-Nya, maka Allah Subhanahu wa taala menahan dosanya sampai ditunaikan di hari kiamat nanti. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, hadal hadis walladhi qablahu rawahuma at-Tirmidzi bi sanadin wahidin sahabiyyin wahidin. Hadis ini dan yang sebelumnya tentang inna idhamul jaza ma idhamil bala, besarnya pahala itu dilihat dengan besarnya ujian. Ini sebelumnya. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan satu sanad dan sahabi yang sama, dengan sanad yang sama dan sahabi yang sama, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Walidzalika ja'alahum al-mu'allifu kal hadis al-wahid. Oleh karena itu mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala menjadikan kedua hadis ini seperti hadis, seperti satu hadis. Padahal sebenarnya dua hadis. Hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Tapi dikarenakan, diriwayatkan dengan rawi yang sama dan juga dari sahabat yang sama, maka dijadikan seakan-akan satu hadis. Makna ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Allah akan menyegerakan hukuman padanya di dunia. Ayanzilu bihil masaib lima sadara minhu minad dunub. Maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan musibah-musibah. Dikarenakan dosa-dosa yang dilakukannya. Fayakhruju minha wa laysa 'alaihi dambun. Kemudian dia keluar darinya dalam keadaan tidak memiliki dosa-dosa. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, Allah segerakan hukuman di dunia. Dengan hukuman tersebut menghapuskan dosa-dosa hamba tersebut. Dan telah kita jelaskan bahwasannya penghapus-penghapus dosa itu bukan hanya taubat saja. Ya, ada perkara-perkara yang lain sebagai kafaroh, menghapus-menghapus dosa. Di antaranya adalah taubat yang paling utama, kemudian juga mengikuti kebaikan dengan kejelekan dengan kebaikan, wa'tibis sayyi'atal hasanah tamhuha, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapuskan kejelekan tersebut. Dan juga di antaranya dengan musibah-musibah. Musibah ini mengugurkan dosa-dosa, menghapuskan dosa-dosa. Dan juga syafa'atun maqbulah, syafa'at yang diterima. Ini pun di antara sebab-sebab yang menghapuskan dosa-dosa. Tidak seperti orang-orang khawarij yang mereka memandang penghapus dosa itu hanya taubat saja, tidak ada yang lain. Jadi kalau dia bertaubat, dihukumi kafir. Ya. Padahal masih ada penghapus-penghapus dosa yang lainnya. Nah, amsaka anhu bidambihi. Allah subhanahu wa ta'ala menahan dosanya. Ay akhara anhu ukubata dambihi. Maknanya, Allah mengakhirkan hukuman terhadap dosanya. Idza arada Allah bi'adhi syar, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan kepada hambanya, maka Allah akhirkan hukuman terhadap dosanya. Sehingga manusia tersebut terlena dengan dosa-dosa. Merasa ya, tidak ada hukuman, tidak ada teguran, sehingga terus berada dalam kemaksiatan sampai besar kemaksiatannya. Ya. Hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menunaikannya di hari kiamat. Yuwafiya bihi bikasil fa' mabniyun lil fa'il. Ya. Yuwafiya mabni lil fa'il. Nah, bukan yuwafa tapi yuwafiya. Mansubun dinasobkan. Nah, yuwafiya bihatta. Dinasobkan dengan hatta. Hatta itu termasuk di antara huruf yang menasobkan. Maknanya ay, yaji'u yawmal qiyamati mustawfirad dunub fayastawfiya ma yastahikuhu minal iqab. Maknanya, datang di hari kiamat dalam keadaan ya, sempurna dosa-dosanya, kemudian Allah tunaikan ya, hukuman-hukuman yang berhak padanya. Nah, al-ma'na al-ijmal al-hadis, makna global hadis yang dibacakan tadi. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam anna alamata iradatillahi al-khayra bi'abdihi mu'ajalatuhu bil'uqubah ala dunubihi fid dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasannya ciri kehendak Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan kepada seorang hamba dengan menyegerakan hukuman terhadap dosa-dosanya di dunia. Jadi kalau seandainya kita terjatuh kepada suatu dosa, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman, menyegerakan hukuman di dunia ini, ini merupakan tanda Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Supaya apa? Supaya kita sadar, supaya kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang yang melakukan dosa-dosa tapi tidak ada hukuman, tidak ada teguran, tidak mendapatkan musibah. Kadang-kadang dia terlena dengan dosa-dosa tersebut. Terus dan terus dalam dosa dan kemaksiatan. Sehingga menumpuk semakin besar dosa dan kemaksiatannya. Yeah. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman kepadanya, ternyata hukuman sangat besar. Dikatakan besar dosa yang ada padanya. Ya. Nah, sekali lagi, ya, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika tadi kita terjatuh kepada kemaksiatan langsung, misalkan ditampakkan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jatuh kepada kemaksiatan, tiba-tiba kita jatuh, misalkan. Nah, jatuh kepada kemaksiatan, tiba-tiba harta kita hilang, misalkan. Nah, atau jatuh kepada kemaksiatan, anak, istri kita berubah sikapnya kepada kita. Susah diatur, misalkan. Ya. Ini di antara hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Supaya apa? Supaya kita sadar. Supaya kita kembali kepada Allah dan bertobat dari dosa-dosa tersebut. Tidak berlarut-larut dalam dosa. Nah. Hatta yakhruja minha wa laysa alaihi dambun yuwafi bihi yawmal qiyamah. Jadi dia keluar darinya dalam keadaan tidak memiliki dosa padanya. Ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menunaikannya di hari kiamat nanti. Di hari kiamat sudah tidak memiliki dosa lagi. Kenapa? Dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan terhapus dengan adanya musibah-musibah yang menimpa dirinya. Ya, kalau dia sabar dalam menghadapinya. Nah. Li'anna man husiba bi'amalihi ajilan khaffa hisabuhu fil ajal. Dikarenakan ya. Orang yang dihisab amalannya secara disegerakan, maka akan ringan hisabnya di akhirat nanti. Ya. Di dunia sudah dihisab dengan adanya musibah-musibah. Maka di akhirat akan lebih ringan lagi hisabnya. Nah. Tanamkan sifat husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kenapa? Misalkan, saya baru berbuat maksiat, padahal sebelumnya, alhamdulillah, ya, sering melaksanakan ketaatan, baru melakukan kemaksiatan ini, kok tiba-tiba, misalkan, saya jatuh. Tiba-tiba, nah, ada musibah ini, musibah itu. Ya. Hendaknya kita berusaha. Ini diantara wujud kecintaan Allah kepada kita. Ya. Dalam rangka menghapuskan kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan. Dengan adanya musibah. Sebagai mukafir. Menghapuskan dosa. Nah. Dan juga untuk memperingan hisab kita di akhirat nanti. Dikarenakan telah dihisab dengan adanya musibah di dunia ini. Ya. Dan juga supaya kita kembali kepada Allah dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai terjatuh kepada kemaksiatan tersebut. Nah. Wa min alamati iradati syarr bil 'abdi alla yujaza bidunubihi fid dunya. Dan di antara alamat kejelekan kepada seorang hamba, ya. Di antara alamat kehendak Allah Subhanahu wa taala, nah, kejelekan pada seorang hamba, alla yujaza bidunubihi fid dunya. Ya, tidak dibalas terhadap dosa-dosa yang dilakukan di dunia. Nah, dibiarkan. Ya, dia berbuat jahat, berbuat kemaksiatan, durhakaan, dibiarkan. Tidak diturunkan hukuman adab. Nah, hatta yaji'a yawmal qiyamah mustaghfirad dunub wa fiha fayujaja bima yastahiquhu yawmal qiyamah. Sehingga dia datang dari kiamat dalam keadaan sempurna dosa-dosanya. Ya. Banyak dosa-dosanya. Kemudian dibalas di hari kiamat nanti. Nah, dengan apa yang berhak, ya, dari hukuman yang didapatkannya. Nah, ini diantara alamat kejelekan seorang hamba. Ya, jangan tenang. Jangan merasa aman. Ketika melakukan kemaksiatan, kemudian Allah tidak menghukumnya secara langsung. Tidak memberikan musibah-musibah atau yang semisalnya. Jangan merasa aman dan tenang. Sekiranya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ini istidraj. Ya. Sengaja. Kenikmatan-kenikmatan yang berujung dengan adab dan siksa yang sangat besar. نعم. مناسبه الحديث للباب. Korelasi hadis dengan bab yang kita bahas. Anna fihi al-hasa ala sabri ala masaib wa ridha bil qadari. Sesungguhnya dalam hadis ini merupakan hasungan supaya bersabar terhadap musibah-musibah dan ridha terhadap takdir tetapan Allah Subhanahu wa taala. Di anna dhalika fi salihil 'abdi, dikatakan itu semuanya ya, pada kesolehan seorang hamba. Nah, di antara ciri hamba yang soleh, bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya, ridha terhadap takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu min al-hadis, faedah apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, alamatu iradatillahi al-khaira bi'abdihi muajalatuhu bil-uqubati 'ala dhunubihi fid dunya. Alamat, tanda, nah, Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba dengan menyegerakan hukumannya di dunia terhadap dosa-dosa. Ya, disegerakan hukuman. Ini alamat Allah cinta kebaikan kepadanya. Nah, yang kedua, alamatu iradati syar bil 'abdi alla yujaja bidambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Alamat, nah, Allah menghendaki kejelekan kepada seorang hamba tidak dibalas disebabkan dosanya sampai ditunaikan di hari kiamat nanti. Ya. Melakukan dosa terus dibiarkan, tidak diberikan musibah, nah, atau yang semisalnya, sehingga dia terlena dengan dosa-dosanya terus bertumpuk, kemudian nanti di hari kiamat akan dibalas dengan balasan yang sempurna. Yang ketiga, al-khawfu minasihati daimah an takuna alamat asyar. Hendakkah kita khawatir? Ya. Selalu sehat, terus sehat, tidak pernah sakit-sakit. Khawatir, ini alamat kejelekan. Nah, dia terus sehat. Selama hidupnya terus sehat. Tidak pernah sakit-sakit. Misalnya, ya, kita khawatir. Ini alamat kejelekan. Kenapa dikarenakan? Ya. Di antara alamat kebaikan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Ya. Dan kita tahu bahwasanya kita itu hamba yang banyak melakukan dosa. Dosa ini, dosa itu, dan sebagainya. Ya. Ketika Allah menyegerakan hukuman kepada kita di dunia ini, jadi makanya musibah misalkan, baik sakit, ataupun yang lainnya di antara musibah-musibah, nah, kita berharap ini sebagai alamat kebaikan. Ya. Alamat Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita tidak dapat musibah-musibah, nah, terus dalam keadaan sehat, misalkan, terus dalam keadaan senang, ya, tidak pernah merasakan penderitaan dan sebagainya, ini harus kita khawatirkan. Ya. Khawatir alamat kejelekan. Sehingga tidak terlena dengan kemaksiatan dan kerhakaan tersebut. Yang keempat, at-tanbih ala husni dhan billah wa raja'ihi fima yaqdihillah alaihi minal makruh. Perhatian, nah, tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tanamkan pada diri kita sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menimpa diri kita, tanamkan sifat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah yang menimpa diri kita, tanamkan berbaik sangka kepada Allah. Ya. Allah hendak menghapuskan dosa-dosa kita, Allah hendak mengangkat derajat kita, Allah hendak memberikan pahala yang besar kepada kita, ya, dan yang lainnya. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada kita ketika kita mendapatkan musibah. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga, nah, baiknya harapan kita terhadap apa yang Allah tetapkan dari perkara-perkara yang kita tidak senang. Ya. Mendapatkan musibah, sakit, ada yang meninggal anggota keluarganya, hilang hartanya, perkara-perkara yang pada asal kita tidak senang mendapatkannya. ya. Tapi hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Yang kelima, anal insan qad yaqra'u syai'a wa huwa khairullah. Seseorang kadang-kadang membenci suatu perkara padahal itu baik untuknya. Kita jelaskan. Ya. Ayat Allah Subhanahu wa taala asa an tuhibbu an takrahu syai'a wa huwa khairul lahu. Barangkali engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Nah. Wa qad yuhibbu syai'a wa huwa syarrul lahu, dan kadang-kadang seorang hamba mencintai sesuatu padahal itu jelek untuknya. Nah. Asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, barangkali engkau mencintai sesuatu padahal itu baik atau jelek untuk kalian. Nah. Yang keenam, al-hasu ala sabri al-masa'ib. Hasungan untuk bersabar terhadap musibah-musibah yang menimpa dirinya. Ya. Sebenarnya hadis yang kita bacakan ini, nah, isi kandungannya sama dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Yang jelas, ada yang musibah, ada yang ujian, ini sebagai bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Semakin besar ujian, semakin besar cobaan, semakin besar pula pahala yang akan didapatkannya. Nah, dan alamat ya, Allah menghendaki kejelekan kepada seorang hamba ketika seorang hamba melakukan dosa-dosa, dibiarkan. Tidak diberikan teguran, tidak diberikan musibah atau ujian-ujian. Sehingga dia terlena dalam dosa-dosanya, terus dalam keadaan dosa, bertumpuk-tumpuk dosanya. Ketika di hari kiamat nanti, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hukuman yang sempurna ya, sesuai dengan dosa-dosa yang telah dilakukannya. Sehingga sekali lagi, jangan terlena. Ketika kita melakukan dosa, akan tapi tidak ada musibah yang menimpa diri kita. Nah, sehingga kita tidak kembali kepada Allah. Jangan demikian. Ya. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri-diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna. Subhanaka walhamdulika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.